Apa hukumnya baca Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran? Apakah ada hadisnya? Tidak ada hadisnya. Dan tidak ada anjurannya. Shadaqallahul Azim itu maknanya Allah Maha Benar. Allah yang Maha Mulia, Maha Agung, Maha Benar dengan firman-Nya. Ucapan ini bagus. Tapi kalau dikhususkan setiap kali membaca Al-Quran, selesai membaca Quran, Shadaqallahul Azim. Selesai lagi, Shadaqallahul Azim. Menganggap bahwa itu ada anjuran, ini bid'ah. Dan para ulama menyebutkan itu termasuk diantara bid'ah. Para qurra yang membaca Al-Quran Karim. Tidak ada. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran, maka Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran Karim di hadapan Nabi SAW. Beliau membaca surah An-Nisa. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasbuk. Cukup. Beliau menangis. Ya. Nabi tidak mengatakan shadaqallahul azim. Dan beliau tidak memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud mengatakan shadaqallahul azim, tidak. Jadi menetapkan setiap kali membaca Al-Quran, membaca Shadaqallahul Azim, ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.